Aku hanya orang bodoh yang merasa pintar. Pembohong yang mengaku jujur. Pengecut yang selalu sombong. Yang ku pikirkan hanya diri sendiri, tanpa peduli siapapun, bahkan mereka yang memperhatikanku. Cermin membuatku kan selalu salah, hanya gagal terus kalah. Ku tantang diriku untuk berubah. Aku benci diriku, semua sifatku. Aku benci diriku, terlebih orang lain. Aku benci diriku, ku ingin muntah melihat diriku di dalam cermin yang ku pijak. Aku benci diriku.